Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pendengar RRI rahimakumullah, di mana saja Anda berada, pada pertemuan yang sangat mulia saat ini kita akan membahas lanjutan Surah Al-Baqarah ayat 77 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yuzunnun, yang artinya tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah sangat tahu segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Di antara mereka, yaitu ahli kitab, ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab atau Taurat kecuali dongeng-dongeng dan bohong belaka. Mereka hanya menduga-duga akan isi Taurat tersebut. Para pendengar yang berbahagia, ayat yang ke-77 ini, kalau kita lihat secara redaksional, ini ada kaitannya dengan ayat yang lalu. Bahwasanya apa yang disembunyikan oleh para pemeluk ahli kitab, para rahib-rahib mereka, untuk mengecohkan orang-orang Islam dan juga menjaga komunitas masyarakat Yahudi agar tidak memeluk Islam. Semua yang mereka sembunyikan, Allah mengatakan tahu, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi di dalam ayat ini sekali lagi Allah menegaskan, engkau nyatakan atau tidak, apa yang engkau sembunyikan itu Allah semuanya tahu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu bukan saja pada mengatur kehidupan manusia dalam artian real di lapangan, tetapi juga Allah mengatur kehidupan spiritual manusia. Pada ayat yang ke-77 ini dapat kita ambil untuk masa modern sekarang ini sangat perlu sekali kita pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Israr wal I'lan, semuanya Allah tahu, yang rahasia dan yang nyata. Nah, demikian juga pada ayat yang selanjutnya. Ternyata di antara ahli kitab itu atau pemeluknya ada yang buta huruf. Tidak mengetahui apa yang ada di dalam Taurat itu kecuali hanya mengikut-ngikut atau dongeng-dongeng belaka. Mereka tidak yakin betul akan kebenarannya. Quran menjelaskan wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya menggunakan pendekatan praduga demi praduga yang kesemuanya jauh dari kebenaran. Iya, Ustaz Hanafi, di sini Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan mengetahui yang tersembunyi baru yang nyata. Kita sebagai manusia biasanya lebih mengetahui yang nyata baru tersembunyi. Nah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang tersembunyi dari yang nyata ini? Kenapa didahulukan yang tersembunyi ini, Pak Ustaz? Iya. Karena setiap orang akan menyangka kalau saya sembunyikan informasi ini, yang tahu kan hanya saya. Manusia juga enggak tahu. Nah, ada yang lebih spesifik dari ayat ini. Ketika Allah mengatakan dalam surah Thaha innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih sembunyi lagi dari itu. Artinya detak jantung kita, lintasan hati kita, itu Allah tahu itu. Iya. Jadi iya, ini ayat ini baru yang untuk manusia, antara sesama manusia. Ini enggak, yang di dalam diri seorang individu itu, apa yang rahasia pada dirinya dan apa yang lebih halus lagi dari itu. Yang kalau sebagian ulama mengatakan, ya itulah lintasan-lintasan jiwa yang ada di dalam diri mereka. Allah juga tahu. Allah juga. Maka oleh sebab itu, tidak ada bisa lepas dari pengawasan Allah yang disebut dalam Asma'ul Husnanya disebut Al-Muhaimin, yang maha mengawasi. Iya. Memonitoring segala perbuatan manusia. Jadi memang kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi itu. Kalau menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, karena Allah itu gaib. Betul. Nah, jadi Allah lebih dekat dengan yang tersembunyi daripada dengan yang nyata. Iya. Maka ini sangat konteksnya sangat benar ketika dikatakan sirro duluan baru alam kemudian. Iya. Sedangkan manusia mengetahui yang alan dulu baru sir. Iya. Untuk mengetahui yang sir itu bagi manusia susah, tapi bagi Allah mengetahui yang sir itu mudah. Betul. Nah, itulah dia. Kemudian di sisi lain ini Pak Ustadz, nampaknya banyak juga dari kalangan umat Islam ini yang ummi. Betul. Terhadap kitab sucinya Al-Quran. Bukan saja Taurat. Jadi sebagian umat Islam ini tidak tahu tentang kitab suci Al-Quran, kemudian dia bercerita, berceramah, berkhutbah hanya berdasarkan praduga dan angan-angan. Nah, itu bagaimana kita mensikapi orang yang seperti ini, Pak Ustaz? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umat, sebelum melakukan suatu pekerjaan harus mengetahui secara real apa dan bagaimana bentuk dan tujuan pekerjaan tersebut. Termasuk juga lah dalam Islam, seluruh ibadah bila dilakukan dengan cara praduga demi praduga, maka ibadah itu akan kering dan tidak akan membuahkan hasil. Termasuk akidah, apalagi ini merupakan wilayah yang sangat sakral. Bila dia melakukan nilai taklid dalam akidah, maka akidahnya tidak diterima, tauhidnya tidak diterima. Nah, dalam konkretnya seperti ini, maka selayaknya seorang mubaligh, seorang ustadz atau siapa saja, umat Islam lah seluruhnya, dia harus mengerti benar Al-Quran itu. Walaupun tidak mengerti dalam artian ahli mufassir atau ahli tafsir misalnya, tidak sampai sederajat itu ya, tidak mesti. Tapi dia tahu kaitan ayat dengan ayat. Jadi jangan dia berfatwa memegang satu ayat sementara ada ayat yang lain yang mentakhsiskan ayat itu. Sementara yang umum ini tak digunakan lagi karena sudah ada yang mengkhususkannya. Maka terjadilah yang halal bisa makruh, yang haram bisa halal. Iya, atau sebagai contoh nih Pak Ustadz, yang tidak dianjurkan Islam maka dia anjurkan habis-habisan. Iya. Sementara yang menjadi anjuran Islam itu dia lupakan. Dia lupakan. Sebagai contoh nih Pak Ustadz, pada waktu kita ada pengajian di Masjid Ikhlasiyah itu, ada seorang nazir mengatakan, ini masyarakat Indonesia ini lebih takut dia tidak mengikuti wirid Yasin daripada tidak mengikuti pengajian di masjid. Karena apa katanya? Karena kalau tidak mengikuti wirid Yasin, suatu ketika dia keluarganya meninggal atau apa, enggak didatangi orang, kecil hatinya. Tapi kalau tidak mendengar pengajian yang ini merupakan kalamullah yang dikaji di situ, tidak apa-apa. Toh Tuhan enggak marah katanya. Ah, bagaimana nih Pak Ustaz? Sebenarnya lebih takut dia dengan manusia daripada dengan Tuhan ini Pak Ustaz. Sebenarnya disinilah perlunya kembali menggerakkan sebuah pemahaman prioritas. Ada namanya fiqhul awlawiyat, fikih prioritas. Artinya apa? Dalam kehidupan manusia ini ada prioritas-prioritas yang harus dia dulukan. Mana yang milik hak Allah, mana yang menjadi hak antar sesama manusia, mana yang menjadi hak dirinya sendiri. Nah, dalam Islam yang namanya mengaji, yang namanya menuntut ilmu, yang namanya menambah wawasan, apalagi dia memakmurkan dalam rangka memakmurkan masjid Allah, itu lebih diutamakan daripada perwiritan dan yang seumpamanya. Kecuali di undangan pesta. Karena dia wajib di sini menghadirinya. Kalau yang namanya wirid masih bisa dipending, masih bisa ditunda waktunya, atau masih bisa dicarikan waktu yang lain. Nah, cuma manusia ini lebih dia terkesan dengan hukuman masyarakat daripada hukuman Allah. Hukuman Allah, benar sekali. Dia itu merasa hukuman ya masyarakat zunun, itu. Ya menduga-duga. Ya menduga-duga. Iya, di sisi lain sepertinya mereka lebih bagus dia mengikut wirid Yasin walaupun tidak pernah sholat Isya. Betul. Sholat Isya enggak pernah, enggak datang ke masjid, tapi wirid Yasinnya penuh. Betul. Dengan harapan ketika dia mengikut wirid Yasin, kemudian ketika dia meninggal disolatkan orang ramai, berarti dia masuk surga walaupun dia enggak pernah sholat. Bagaimana ini bisa, Pak Ustaz? Di sinilah kesalahan faham sebagian orang. Berarti dia tidak ikhlas dalam beramal seperti itu. Seandainya dia tahu bahwasanya ada keseimbangan mana hak Allah dan mana hak sesama masyarakat, tentunya seluruh masyarakat akan berpikir hak Allah lah yang diutamakan. Yeah. Saya juga sering mengatakan kepada jamaah perwiritan di lingkungan saya, kenapa kita tidak adakan sholat isya dulu berjamaah di masjid, baru kita bersama-sama berwirid seperti ini. Toh juga bapak-bapak situ datang pas mau azan. Bahkan yang lebih riskannya lagi, sedihnya lagi, begitu azan, begitu dia jalan, dilewatinya masjid. Lewat masjid. Merasa tak berdosa. Merasa tidak berdosa, tak punya beban untuk memakmurkan masjid walaupun dalam malam waktu yang 10 menit sholat itu. Padahal nanti acara mulai pun setelah orang pulang masjid. Betul. Kenapa? Ya. Karena ustadznya dan beberapa ini pentolan dari jemaah yang ada di Wirid Yasin itu akan sholat isya dulu. Iya. Nah, setelah mereka hadirlah baru dimulai acara Yasin itu. Jadi disinilah ummiyi ini bukan artinya tidak tahu baca tulis. Bukan itu saja, tetapi kurang memahami isi Al-Quran dan akhirnya apa, terperosok, menduga-duga dan tidak ada prioritas dalam melakukan perbuatan amal Islami. Maka disinilah kita perlunya kembali mereposisi, mendudukkan persoalan. Apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat dalam memahami Islam ini? Makanya saya lebih sering menggunakan Al-Quran ini sebagai kajian daripada kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran ini betul-betul masuk dan menyelesaikan inti persoalan. Jadi kita kalau menggunakan kitab ulama, okay, bisa. Tapi saya rasa Al-Quran ini lebih kepada ini persoalan kalian, ini penyelesaiannya begitu. Iya. Jadi ada satu hal yang menarik sekali, Pak Ustadz, bahwa bagaimana kita menghidupkan kembali Al-Quran ini, membumikan Al-Quran ini. Kalau kita dengar kajian Salafus Soleh itu, bagaimana tidak menjadi Al-Quran itu tumbuh di masyarakat, karena mereka itu minimal sebulan sekali khatam Quran, Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau misalnya sebulan sekali khatam Quran, mungkin ke sebulan sekiannya dia sudah sedikit memulai memahami maknanya. Dan pada bulan selanjutnya, mungkin tahun selanjutnya, dia sudah mulai membaca tafsirnya. Iya. Akhirnya menyatu dia dengan Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Aisyah, apa katanya? Wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nabi Muhammad adalah wujud konkret dari Quran yang berjalan di muka bumi ini. Nah, inilah mungkin mensikapi bagaimana supaya kita tidak terjerumus karena kita kurang paham terhadap kitab suci kita. Ya, inilah yang menjadi suatu persoalan yang real di masyarakat. Dan ini menjadi tugas kita bersama sebenarnya. Tapi jahila man jahila, alima man alima. Orang yang jahil tetap akan juga tidak paham. Orang yang mengerti berusaha untuk yang kebaik, yang terbaik. Di sinilah perlunya kita menghapus ummiyatul Quran, buta aksara, buta pemahaman terhadap Al-Quran. Dan ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya satu kelompok profesional saja, atau bukan hanya tugas ulama saja, tapi tugas masyarakat. Nah, maka kita dukung program-program, baik itu baik pemerintah yang buat ataupun ustadz-ustadz ataupun LSM atau lembaga-lembaga swadaya, ini kita dukung untuk memberantas buta aksara dan buta pemahaman Al-Quran, sehingga kembali kepada Al-Quran kita faham betul apa isi Al-Quran. Ketika Allah menanya nanti di akhirat, kita tidak lagi gugup menjawabnya, atau kita hanya melontarkan saya hanya cuma bersandar kepada Ustaz Sifolan, Haji Sifolan dan Mu'alim Kiai Sifolan. Jadi inilah yang menjadi inti pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Saya Hanafi Ismet Fahmi dan Ustaz Zainal Arifin, ya, dalam hal ini berterima kasih atas kebaikan dan pendengaran yang baik daripada saudara-saudara. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.